الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kita masih melanjutkan beberapa permasalahan yang penting untuk kita ketahui dari perkara-perkara kekinian yang kaitannya dengan permasalahan riba. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟ Apakah diperbolehkan bekerja di sebuah yayasan yang terdapat riba? Yayasan ribawiyah, yani yayasan yang dibangun di atas prinsip riba, seperti menjadi supirnya atau menjadi satpamnya. Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, la yajuzul amalu bil muassasat ar-ribawiyah walau kana al-insanu sa'iqan aw harisa. Tidak diperbolehkan bekerja di yayasan-yayasan yang dibangun di atas riba meskipun orang tersebut menjadi supir atau menjadi satpam. Wadhalika li'anna dukhulahu fi wazifatin 'inda mu'assasatin ribawiyah yastalzimu ridha biha. Sebab masuknya seorang untuk bekerja pada yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang dibangun di atas prinsip riba, yang bermuamalah dengan cara riba, ini menunjukkan bahwa dia riba, dia meridhai amalan tersebut. Meskipun dari satu sisi dia tidak terlibat secara langsung, dia sebagai supir dapat gaji supir, dia sebagai satpam mendapatkan gaji satpam, tidak terlibat secara langsung dalam praktik riba. Tapi ketika dia menjadi supirnya, yang tentu dia akan mengantar ke sana kemari dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya terdapat unsur riba padanya. Demikian pula ketika dia menjadi satpam, menjaga instansi, menjaga perusahaan yang dibangun di atas riba, ini menunjukkan bahwa dia ridha. Li'anna man yunkiru syai' la yumkinu an ya'mala li maslahatihi. Karena seorang yang mengingkari sesuatu tidak mungkin dia bekerja untuk kemaslahatan sesuatu yang dia ingkari tersebut. Tidak mungkin. Menjadi satpam di tempat kasino misalnya, tempat perjudian, dia mengingkari perjudian, dia tahu bahwa itu haram, lah kenapa dia menjadi satpamnya? Ini menunjukkan bahwa dia ridha. Fa idza amila li maslahatihi fa innahu yakunu radiyan bihi. Sehingga ketika dia bekerja untuk kemaslahatan instansi tersebut atau yayasan tersebut, maka berarti dia ridha kepadanya. Waradhi bi syai'il muharram yanaluhu min ithmi. Dan seorang yang ridha terhadap sesuatu yang diharamkan, dia mendapatkan bahagian dari dosanya. Amma man kana yubashirul qaida wal kitabata wal irsal wal ida' wa ma ashbah dhalik fa huwa la syakka annahu mubashirun lil haram. Adapun yang bekerja langsung yang kaitannya dengan perkara-perkara riba tersebut, apakah dia bagian notulennya, pembagian bendaharanya, pembagian pengirimannya, atau bagian penyimpanannya, dan yang semisalnya, maka tidak diragukan lagi bahwa dia ikut campur secara langsung dalam perkara yang haram. Dan telah thabit dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana akila riba wa mukila wa syahidaih wa katibah wa qalahum sawa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang memanfaatkan hasil riba dan yang memberikan kepada yang lain, dan kepada dua saksinya dan penulisnya. Dan beliau mengatakan mereka semua hukumnya sama. Kemudian al-lajnah ad-da'imah ditanya dengan pertanyaan berikut. Ba'dul bunuki tu'ti arbahan bil mabaligh allati tuda'u ladaiha min qibalil mudi'in. Ada sebagian bank memberikan keuntungan, keuntungan dengan persentase tertentu yang diberikan, ya, diberikan kepada mereka-mereka yang meletakkan, yang menyimpan uangnya di sana. Wa nahnu la nadri hukma hadhihi al-fawaid hal hiya riba am hiya ribhun jaiz yajuzu lil muslimi akhdhuh. Dan kita tidak mengetahui hukum dari bunga-bunga ini atau faedah-faedah ini. Apakah ini riba? Atau ini merupakan keuntungan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengambilnya, memanfaatkannya. Wa hal yujadu fil alamil arabi bunukun tata'amalu ma'an nas hasaba asy-syari'ah al-islamiyah? Apakah ditemukan di negeri Arab ini ada bank-bank yang bermuamalah bersama dengan manusia yang sesuai dengan standar syariat Islam? Maka mereka menjawab yang pertama, al-arbah allati yadfa'uha al-banku lil-mudi'in 'ala al-mabaligh allati awda'uha fihi tu'tabaru riba. Keuntungan-keuntungan yang diserahkan oleh bank kepada orang-orang yang menyimpan hartanya sesuai dengan jumlah penyimpanan yang mereka simpan, ini termasuk perkara riba. Semakin banyak yang disimpan, maka semakin besar pula bunga yang akan didapatkannya. Wala yahillu lahu an yantafi'a bihadhihi al-arbah, dan tidak dihalalkan baginya untuk memanfaatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Fa alaihi ayatuba ila Allah min al-ida'i fil bunukir ribawiyah, dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari menyimpan hartanya di bank-bank riba. Wa ayyashaba al-mablagh alladhi awda'ahu wa ribhahu, dan hendaknya dia menarik, ya, jumlah yang disimpannya, jumlah yang disimpannya, dan menarik pula yang selebihnya, yakni bunganya. Fayahtafidh bi aslil mablagh, adapun yang menjadi asli dari uangnya dia, jumlah yang dia simpan, itu dia simpan, itu miliknya. Wa yunfiqu ma zada alaihi fi wujuhil birr, namun yang tersisa, yakni bunga dari keuntungan tersebut dia infakkan, ya, artinya dia habiskan di apa, fi wujuhil bir, dalam di tempat-tempat yang termasuk kebaikan. Tapi jangan dia menganggap itu sebagai sedekah, sekedar takhallus minar riba, menyelamatkan diri dari riba, ya, dengan tidak memanfaatkannya, tidak diberikan untuk keluarga atau yang semisalnya, namun dia habiskan, dia berikan di tempat-tempat yang merupakan bagian dari kebaikan, namun itu bukan bagian dari sedekah. Min fuqara wa masakin, diberikan pada orang fakir miskin, wa islah marafiq ammah, dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum, jembatan, toilet atau yang lainnya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, yabhas an mahallin la yata'amalu birriba walau dukkanan. Lalu dia berusaha mencari tempat-tempat yang atau perusahaan atau yang semisalnya yang tidak bermuamalah dengan cara riba, meskipun itu toko atau mungkin disebut koperasi, tapi tidak bermuamalah dengan cara riba. Wa yudha' al-mablagh fihi 'ala tariq at-tijarah, di mana harta diletakkan, dimasukkan di dalamnya dalam bentuk diputar, yakni berdagang. Seorang yang mengumpulkan harta tersebut, maka mereka berdagang dengan cara yang disyariatkan, yang tidak terdapat pelanggaran syariat di dalamnya, tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Nah, misalnya kalau ada satu badan tertentu yang mengelola, ya, terdiri dari beberapa orang membuat syarikah untuk memutar harta tersebut, sehingga dia berstatus sebagai mudharabah. Mudharabah. Dan mudharabah ini nanti ada penjelasan tersendiri bentuk mudharabah, yakni kerjasama antara pemilik modal dengan yang mengelola harta tersebut. Maka yang mengelola ini berusaha mencari lapangan-lapangan kerja yang halal. Misalnya dengan membangun toko, ya, atau apa saja yang diperbolehkan, yang dihalalkan, sehingga keuntungan dibagi bersama, sehingga seorang memasukkan hartanya, menyimpan hartanya di perusahaan tersebut, bukan berstatus sekedar menitipkan atau sekedar menyimpan, bukan, akan tetapi diputar, ya, dikelola. Keuntungan dibagi bersama, tidak terdapat keuntungan maka tidak mendapatkan kelebihan. Kalau terjadi kerugian, ya ditanggung bersama. Ini yang disyariatkan. Ala ayyakuna dhalika juz'an musya'an ma'luman minar ribhi kathulus mathalan. Di mana ada bahagian yang telah diketahui dari berupa keuntungan, yang akan dibagi secara merata sesuai kesepakatan, seperti sepertiga misalnya, atau biwad'il mablagh fihi amanah biduni faidah, atau menyimpan hartanya di satu tempat yang amanah tanpa ada faidah, tanpa ada bunganya sama sekali, hanya sekedar menyimpan saja. Ini yang wajib untuk dilakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam al-lajnah ad-daimah. Kemudian mereka juga ditanya dengan pertanyaan berikut, aqradani akhi fillah Hasan alf dinar tunisi. Salah seorang saudaraku karena Allah bernama Hasan itu memberi pinjaman kepadaku 2000 dinar uang Tunis. 2000 dinar tapi mata uang Tunis. Wa katabna 'aqdan bidzalik, dzakarna fihi qimat al-mablagh bin naqd al-almani. Dan kita telah menulis akad perjanjian di mana kita menyebutkan dalam akad perjanjian tersebut nilainya tapi bukan berdasarkan mata uang Tunis, tapi berdasarkan nilai mata uang Jerman. Mata uang Jerman akan dikembalikan dalam bentuk mata uang Jerman. Wa ba'da mururi muddatil qardhi wa hiya sanah, dan setelah berlalu setahun lamanya masa peminjaman uang tersebut, yaitu satu tahun, irtafa'a thamanu naqdil almani, ternyata meningkat nilai mata uang Jerman ini. Fa asbaha idza sallamtuhu ma huwa fil 'aqd akunu a'taytuhu 300 dinar tunisi. ziyadatan ala maqtaradtu, sehingga apabila aku menyerahkan kepadanya dalam bentuk mata uang Jerman, ya, itu kalau dinilaikan ke tunis, berarti saya memberikan kepadanya tambahan 300 dinar dari apa yang aku pinjam. Awalnya saya meminjam 2000 dinar tunis. Tahun kemudian saya kembalikan dalam bentuk Almani, mata uang Jerman. Tapi mata uang Jerman ketika itu sudah naik. Apabila saya mengembalikan dalam bentuk mata uang Jerman yang ditetapkan pada saat itu sekian jumlahnya, berarti saya menambah sebenarnya. Saya mengembalikan kepadanya 2300 dinar tunis. Fahal yajuzu limuqdi an ya'khudha az-ziyadah am annahu tu'tabaru riba? Apakah diperbolehkan bagi yang memberi pinjaman tersebut untuk mengambil tambahan itu, atau ini termasuk riba? La siyama annahu yarghabu as-sadad bin naqdil almani, terlebih lagi bahwa dia menginginkan untuk dibayar dalam bentuk mata uang Jerman. Liyatamakkan min syira'i sayyaratin min Almania, agar memungkinkan baginya membeli mobil di Jerman, karena mungkin dia tinggal di Jerman ketika itu. Ya. Atau dengan contoh yang lain, misal saya meminjam uang kepada seseorang 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Kemudian perjanjiannya nanti 2 tahun kemudian baru dilunasi. Tapi hendaknya dibayar dalam bentuk dolar. Dibayar dalam bentuk dolar. Ya. Yang ketika itu dolar untuk 1 juta 100 dolar. 1 juta rupiah 100 dolar. Berarti dia harus mengembalikan 1000 dolar, iya kan? 1000 dolar. Ini di masa SBY ini, ya, masih 10.000. Pergantian presiden melonjak. Dolarnya semakin naik. Sementara nilai rupiah semakin merosot. Ya. Akhirnya rupiahnya menjadi 12. 1 dolar menjadi 12.000. 1 dolar menjadi 12.000. 2 tahun kemudian. Iya kan? Kalau saya membayar dengan dolar 1000 dolar berdasarkan perjanjian sebelumnya, berarti nilai dolar yang 2 tahun kemudian 12.000, berarti kan saya nambah sebenarnya, iya kan? Bukan hanya 10 juta tapi lebih dari itu, sudah jadi 12 juta. Apakah yang demikian diperbolehkan? Nah, ini kata beliau, laisa lil muqrid hasan siwa al mablagh alladhi aqradaka wa huwa 1000 dinar tunisi. Tidak ada yang wajib untuk diberikan kepada yang meminjam, yaitu Hasan, yang memberi pinjaman kepadamu, yaitu Hasan, kecuali jumlah yang dia memberi pinjaman kepadamu, yaitu 2000 dinar tunis. 2000 dinar tunis. Artinya ketika antum meminjam 10 juta, nanti dikembalikan juga 10 juta. Kembalikan juga 10 juta. Karena itu yang menjadi kewajibanmu, 10 juta, 10 juta. 5 juta, 5 juta. Nah, jangan dikembalikan dalam bentuk mata uang yang lain. Yang disebabkan ketika ditukar dengan mata uang, dia mendapatkan keuntungan di sana. Tidak diperbolehkan mempersyaratkan hal tersebut termasuk riba. Namun kata beliau, illa an tasmaha biziyadati falabas. Kecuali kalau memang dia mengizinkan, kecuali apabila engkau mengizinkan untuk memberi tambahan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak ditetapkan dalam perjanjian. Misalnya saya meminjam 5 juta rupiah kepada seorang. Nanti saya bayar bulan depan. Bulan depan karena dia merasa berterima kasih, tidak ada syarat sebelumnya, tidak ada ketetapan atau akad perjanjian sebelumnya, dia mengatakan, ini saya kembalikan 5.500.000. 500 sebagai rasa terima kasih saya kepadamu. Ini bukan riba, tapi rasa terima kasih saya ya kepada kamu. Tidak ditetapkan dalam perjanjian. Sekadar dia ingin berbuat baik, maka ini tidak mengapa. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat Imam Muslim, "Inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a." Sesungguhnya manusia pilihan itu adalah yang paling baik ketika dia melunasi hutangnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan lafaz, "Inna min khiyarin nas ahsanahum qada'a." Sesungguhnya di antara manusia pilihan manusia yang terbaik adalah yang paling baik ketika dia melunasi hutangnya. Maka tidak mengapa, itu bagian dari kebaikan. Ya. Yang tidak diperbolehkan ketika sudah ditetapkan pada saat dia mendapatkan pinjaman. Kalau kamu minjam 1 juta nanti kembalikannya sekian. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini riba. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian, baik secara lisan atau secara tulisan atau secara urfan yang menjadi kebiasaan, itu tidak ada sama sekali, ketika dia kembalikan lebih, maka itu bagian dari kebaikan seorang yang mengembalikan pinjamannya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.